Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita memanjatkan syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan nikmat yang tak terhingga, terlebih hidayah Islam, hidayah iman yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaganya pada diri kita, yang membutuhkan dari kita rasa syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dari pembahasan hak-hak yang wajib ditunaikan. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hak yang ketiga, yaitu hak kedua orang tua. Berikutnya kita akan masuk pada hak yang keempat, haqqul aulad, hak anak-anak. Anak-anak ini mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka, anak-anak kita, memiliki banyak hak yang harus kita tunaikan. Namun yang terpenting dari semua hak yang ada adalah haqqut tarbiyah, hak pendidikan. Ini yang paling utama, yaitu dengan kita menanamkan agama dalam jiwa-jiwa mereka, mengajarkan akhlak sehingga mereka benar-benar memiliki kekokohan dalam agama mereka dan tumbuh di atas akhlak yang mulia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Subhanallah, Allah mengawali ayat ini dengan panggilan iman. Karena inilah sifat yang paling mulia yang ada pada kita, sifat keimanan, sifat menjadi seorang mukmin. Dan banyak Allah tabaraka wa ta'ala ketika menyebutkan sebuah perintah atau larangan, Allah mengawali dengan penyebutan panggilan iman. Dengan maksud dan tujuan agar kita ingat sifat mulia tersebut. Karena iman itulah yang akan menjadi dorongan yang sangat kuat untuk kita bisa menunaikan sebuah perintah dan meninggalkan sebuah larangan. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dan memanggil kita, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, selamatkan diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian, nara, dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Artinya apa? Ketika kalian melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, maka diri kalian itulah yang mestinya harus kalian selamatkan, dia yang akan menjadi bahan bakar dari neraka. Iya dan billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selamatkan kita semua darinya. Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah rahasia besar. Kenapa Allah tabaraka wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, dimulai lebih dulu dari diri-diri kita, baru wa ahlikum, keluarga kita. Berarti di sini mengandung maksud dan tujuan agar mestinya orang tua, ayah dan ibu terhadap anak-anak mereka menjadi teladan. Menjadi teladan dan panutan bagi anak-anaknya. Bagaimana mungkin dia bisa membimbing, mengarahkan mereka untuk menyelamatkannya dari neraka dengan sebab perintah Allah dalam ayat ini, sementara mereka sendiri tidak sanggup. Mereka sendiri tidak berusaha. Sehingga benar-benar dibutuhkan sebuah keteladanan. Dan jika ini terwujud, pendidikan itu akan lebih mudah. Karena anak-anak itu tidak hanya sekedar mendengar perintah, tapi mereka melihat teladan yang ada di depan matanya. Mungkin saja orang tua tidak terlalu banyak ngomel. Iya, tidak. Perintah, larangan. Tidak terlalu banyak bicara. Tapi teladan dan panutan yang dia tunjukkan sangat cukup memberikan pengaruh. Sangat cukup memberikan pengaruh. Wah, di sisi lain, dia akan masuk dalam kategori sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa memberi contoh teladan yang baik di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala darinya dan pahala sebanyak orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula terhadap tanggung jawab tarbiyah atau pendidikan ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang rakyatnya, tentang apa dan siapa yang dia pimpin. Ar-rajul, seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami adalah pemimpin di tengah-tengah keluarganya, dalam rumah tangganya, dan akan ditanya. Subhanallah. Dengan sebelumnya Rasulullah menyatakan, wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian akan ditanya. Ini sebenarnya sudah cukup. Tentang tanggung jawab yang ada pada pundak-pundak kita. Tapi Nabi semakin menegaskan ketika beliau menyatakan warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyyatihi. Seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami adalah pemimpin di tengah-tengah keluarganya dan akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Fal aulad, anak-anak itu adalah amanah. Amanah yang ada pada pundak kedua orang tua. Dan benar-benar mereka berdua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah tentang tarbiyah yang ia ajarkan kepada anak-anaknya. Tarbiyah diniyah, tarbiyah akhlaqiyah akan Allah tanya. Sehingga dengan usaha maksimal yang ia lakukan, maka akan mewariskan anak-anak yang benar-benar menjadi qurrata a'yun bagi kedua orang tuanya. Bukankah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah untuk kami dari istri-istri kami, meskipun masing-masing bilang istri kami, belum istri-istri ya. Nah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun, penyedap pandangan matanya, penyejuk hatinya, penenang jiwanya. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam, qudwah, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Yang dengan usaha tadi, usaha tarbiyah, tarbiyah imaniyah, tarbiyah diniyah, tarbiyah akhlaqiyah, maka perhatikanlah bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kabar gembira. Apa yang akan kita jumpai esok hari di akhirat nanti, di jannah. Allah menyatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman, perhatikan ayat ini, yang tadi Allah panggil kita dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, berarti memang porosnya ada pada iman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Lalu kemudian mereka diikuti oleh anak turunannya dalam keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Akan kami kumpulkan mereka dengan anak turunannya. Allah akan pertemukan dan dikumpulkan di jannah. Luar biasa. وَمَا أَلَثْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan kami tidak akan mengurangi amalan mereka sedikitpun. كُلُّمْ رِئِمْ بِمَا كَسَبَ رَهِينَ. Setiap orang tergade dengan usahanya. فَإِخْوَانِ فِي الدِّينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ. Betapa indahnya di dunia kita berkumpul. Di yaumul qiyamah Allah tabaraka wa ta'ala kumpulkan kembali. Allah kumpulkan kembali. Tapi tentunya dengan dasar iman dan dengan dasar takwa. Karena kalau kita lihat ayat yang lain, Allah menyatakan al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla dari kata khulla, khalil, apa khalil? Kekasih, teman dekat, yang sangat dekat, yang sangat dicintai. Pada hari itu di yaumul qiyamah nanti, ba'duhum li ba'din adu, sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang membangun kedekatannya, hubungannya di atas dasar takwa. Di atas dasar takwa. Ukhuwah imaniyah. Persaudaraan iman. Tapi kalau hanya sebatas ukhuwah nasabiyah, dunia sampai akhirat tidak punya guna. Tidak ada manfaatnya. Dunia akhirat. Kalau dunia, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang hukum waris? La yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Orang muslim tidak mewarisi kepada orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. Tidak adanya iman menjadi penghalang warisan. Kalau bicara tentang hukum waris yang sebenarnya. Meskipun kalau di negeri kita tidak ada beda. Ya. Urusan pembagian warisan. Harta gono gini. Nah. Oh, bukan masuk gono gini. Beda lagi istilahnya. Ini dunia. Lah sementara barakallahu fikum. Antum perhatikan ketika Nabiullah Nuh alaihi salam tatkala Allah menenggelamkan putranya bersama dengan orang-orang kafir karena dia bersama barisan mereka, beliau menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi innahu min ahli." Ya Allah, dia termasuk dari keluargaku. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabiullah Nuh alaihi salam, rasulnya Nuh alaihi salam, "Innahu laisa min ahlik." Dia bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Dia tidak beramal dengan amalan salih. Tidak ada iman padanya. Di sini menunjukkan barakallahu fikum betapa pentingnya iman dalam kaitannya hubungan satu dengan yang lain. Seperti inilah yang akan didapatkan seorang mukmin. Dan dia ditiru, diteladani, dicontoh, diikuti oleh anak turunannya dalam iman. Maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mempertemukan dan mengumpulkan mereka di dalam jannah. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, "Idza mata al-'abdu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang hamba meninggal, terputus amalannya dari dua tinjauan. Terputus kesempatannya beramal satu, dan akan terputus pula nilainya, ajarnya yang kedua. Maka idza matal abdu inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau seorang hamba meninggal terputus amalannya kecuali tiga. Pahalanya akan terus mengalir meskipun ia berada di dalam kuburnya. Sadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Jadikan barakallahu fikum harta yang Allah berikan kepada kita bernilai. Bernilai. Yang akan memberikan pertolongan kepada kita di hadapan Allah. Jadikan bernilai. Tentunya pula, di satu sisi yang sering diingatkan para ulama adalah terkait dengan apapun yang kita nafkahkan, yaitu istihbarun niyah, selalu menghadirkan niat, dan ihtisabul ajr, selalu mengharapkan pahala dari Allah. Sebagaimana yang diingatkan Rasulullah kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alayha hatta ma tada'u fi fimra'atik. Tidaklah engkau menafkahkan sebuah nafkah. Dia sudah memberi nafkah. Tapi jangan sampai nafkah itu hanya sebatas rutinitas belaka. Jangan. Tapi kaitkan dengan lafaz berikutnya. Kata Rasulullah, tabtaghi biha wajah Allah. Engkau harapkan dengannya wajah Allah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, dan yang kita baca ini adalah karya beliau, dalam sekian banyak kitab-kitab beliau selalu mengingatkan dalam syarah Riyadhus Salihin dan yang lainnya tentang ihtisabul ajr yang jangan sampai dilupakan dalam setiap amalan. Termasuk engkau memberikan nafkah kepada keluargamu. Tidaklah engkau memberikan satu nafkah, nafkah apapun bentuknya, yang engkau harapkan dengannya wajah Allah kecuali engkau mendapatkan pahala atasnya sampai pun sesuap yang engkau berikan kepada istrimu. Semua akan bernilai di hadapan Allah Azza wa Jal. Sadaqah jariyah. Naam. Banyak tempatnya dan banyak jalurnya. Demikian pula yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi min ba'di, atau ilmu yang diambil manfaatnya sepeninggalnya. Aw waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang akan mendoakan orang tuanya, itu otomatis. Anak yang saleh insyaallah taala tidak akan pernah melupakan untuk mendoakan kedua orang tuanya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah buah dari pendidikan terhadap anak apabila dia terdidik dengan tarbiyah salihah. Tarbiyah imaniyah, tarbiyah akhlaqiyah yang akan memberi manfaat kepada orang tuanya sepeninggal mereka. Namun Syekh katakan, sungguh banyak sekali para orang tua yang mereka meremehkan tanggung jawab ini. Mereka menyia-nyiakan anak-anak mereka dan melupakannya, seakan-akan tidak ada mas'uliyah, seakan-akan tidak ada tanggung jawab. Banyak orang tua yang tidak peduli dengan anaknya. Dia tidak bertanya dan tidak peduli, kemana anak saya pergi? Nah, bersama siapa dia pergi? Kapan dia datang? Tidak urusan. Subhanallah, yang lebih parah lagi, yang keluar ini bukan anak laki-laki, anak perempuan. Nah, anaknya keluar di malam hari, tidak urusan. Anaknya mau pergi berhari-hari, 2, 3, 4 hari, tidak terlalu was-was dan tidak risau dia. Siapa yang menjadi temannya, kemana dia pergi, apa yang dia lakukan. Nah, ini sangat menyedihkan. Dan mereka tidak pernah mengingatkan tentang berbagai macam bahaya-bahaya yang bisa mengancam keselamatan anaknya, lebih-lebih lagi dari sisi maknawi. Kaitannya dengan akhlak, dengan keselamatan imannya, dengan keselamatan akidahnya. Tapi yang sangat mengherankan, orang-orang ini sungguh luar biasa semangatnya terhadap harta mereka. Dijaga harta itu, ditumbuh kembangkan, dimanage luar biasa, sampai mencari orang untuk bisa mengelola dengan baik manajemen perusahaannya. Ditimbang, diatur bagaimana pengeluaran, bagaimana pemasukan. Jangan sampai ternyata besar pasak daripada tiang. Sampai seperti itu. Tapi urusan anak gak pernah datang ke seorang ustaz, ke seorang kiai, minta bimbingan tentang anaknya. Ini kok sudah mulai mengalami pergeseran. Kenapa demikian? Apa solusinya? Tidak peduli. Tidak punya semangat. Urusan harta, Masya Allah, begadang. Bahkan dia pun menyia-nyiakan anaknya. Dan jarang bertemu anaknya. Jarang menanyakan anaknya. Karena mengurusi hartanya. Padahal, harta itu pun dia simpan, dia kembangkan, ujung-ujungnya untuk orang lain. Untuk orang lain. Akan menjadi warisan nantinya. Kalau dia meninggal. Luar biasa semangatnya. Tapi terhadap anak-anak mereka, Masya Allah, lupa. Yang mestinya lebih dijaga dan akan memberi manfaat kepadanya di dunia wal akhirah. Dunia akhirat. Sebagaimana wajib bagi kita untuk memberikan gizi terhadap jasad anak-anak kita, badan mereka, tubuh mereka, dengan makanan, minuman, pakaian. Maka demikian pula lebih wajib lagi untuk kita memberikan gizi kepada kalbunya berupa ilmu, berupa iman, takwa. Sebagian orang tua dan mungkin seluruhnya, seluruh orang tua, kalau anak sakit risau kita. Sedih. Was-was. Takut. Kalau sakit. Tapi ada sebagian orang tua yang kalau anaknya tidak sholat, tidak risau dia. Dia tidak merasa bahwa anaknya ini sedang sakit parah. Nah, kalau dia belum balik masih mending. Meskipun Nabi SAW telah mengajarkan untuk memerintahkan anak sholat dalam umur 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun boleh dipukul. Nah, kalau sudah 20 tahun, 25 tahun enggak sholat, apa? Kemana perhatian kita dengan anak-anak kita? Ini yang mestinya lebih mengkhawatirkan kita dibandingkan ketika jasad mereka mengalami sakit. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, anak kita memiliki hak yang sangat besar dari orang tuanya. Maka di antara hak tersebut adalah untuk memberi nafkah kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Tentunya tanpa berlebih-lebihan dan tanpa pelit. Jangan boros tapi juga jangan pelit. Nah, terhadap anak. Tidak harus semua yang diminta ditunaikan atas sesuatu yang sifatnya sebenarnya tidak terlalu penting. Dan ini yang memang seharusnya didapatkan oleh anak dari orang tuanya. Jangan dihalangi. Bagaimana dia menghalangi hartanya dari anaknya di saat dia hidup, padahal kalau dia mati juga akan berpindah kepada mereka. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin untuk mengambil harta ayah. Ini seorang istri boleh mengambil harta suaminya jika suaminya pelit, bakhil. Sebagaimana yang terjadi kepada sahabiyah Hindun bintu Utbah radhiyallahu taala anha, yang Rasulullah memberikan izin kepada dia untuk mengambil harta suaminya sebatas kebutuhannya. Nah, sebatas kebutuhannya. Nah, tidak apa-apa. Cari tahu berapa nomor PIN-nya. Nah, dan suami pun tidak sadar kalau ternyata tiap bulan sudah berkurang 5 juta. Tidak sadar dia, tiap bulan. Nah, karena anaknya banyak. Nah, kira-kira isinya berapa ya? Sampai enggak sadar kalau berkurang 5 juta, 5 juta, 5 juta. Nah, berarti memang cukup banyak, alhamdulillah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, di antara hak anak-anak dari orang tuanya adalah tidak membeda-bedakan dan melebihkan, memprioritaskan satu anak atas anak yang lain. Enggak boleh. Tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, yang satu dikasih, yang satu tidak. Ini termasuk tindak kezaliman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak cinta kepada orang-orang zalim. Dan di sisi lain, ini akan menyebabkan permusuhan antar anak. Sebagaimana pula di sisi yang lainnya akan menyebabkan permusuhan dari anak kepada orang tua. Antar mereka musuhan, si anak pun akan benci kepada orang tuanya. Nah, bahkan pernah terjadi seorang anak hampir nampar ibunya gara-gara dia merasa si anak Naam, anak dia dengan cucu yang lain, sama-sama cucu, dibeda-bedakan. Padahal, anak kepada orang tua untuk menyatakan uf, tidak boleh. Lalu bagaimana dengan menampar? Nah, sampai seperti itu. Ini imbas dari apa? Imbas dari baru merasa, bukan sengaja mungkin orang tuanya. Merasa anak dia dengan anak saudaranya dibeda-bedakan dalam hal pemberian. Maka jangan memberikan kesan kepada mereka bahwa antar anak itu telah terjadi pembeda-bedaan. Jangan. Dan tegaskan kepada mereka bahwa kalian semua adalah anak-anak Abi, anak-anak Umi. Abi dan Umi sayang, cinta kepada kalian, dan tidak ada yang dibeda-bedakan di antara kalian. Tegaskan kepada mereka. Nah, Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang tua ada yang melebihkan anaknya karena anaknya ini suka berbakti. Baiknya Masya Allah. Tapi yang sana tak nurut. Lah, yang seperti ini tidak menjadi pembolehan dan tidak boleh menjadi pembenaran untuk kemudian orang tua, ayah dan ibu lebih mengutamakan si anak yang berbakti tadi atas saudaranya yang kurang manut, yang kurang nurut. Tak boleh. Karena kalau begitu, si anak ini akan merasa punya jasa. Di sisi lain, bukankah bakti dia kepada orang tuanya adalah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nah. Jangan dirobohkan, jangan dihancurkan. Jangan diajarkan untuk kemudian dia merasa ada timbal balik yang diharapkan di balik itu. Nah, sekali lagi kita tegaskan bahwa hal ini tidak boleh menjadi pembenaran untuk melebihkan satu anak atas anak yang lainnya. Bahkan Syekh mengingatkan bahwa kita juga tidak tahu kondisi itu bisa berubah. Anak yang mungkin dulunya kita anggap berbakti di satu hari bisa berubah. Si anak yang tadinya Masya Allah nakalnya minta ampun, bahasa kita nakal, ternyata berbalik menjadi anak yang berbakti. Kita tidak tahu. Al-qulubu biyadillah yuqallibu biha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan bagaimana atau sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan dalam as-sahihain Bukhari Muslim dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma bahwa ayah beliau Bashir bin Sa'ad memberikan hadiah kepadanya seorang budak. Lalu ayahnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan tentang tindakannya. Rasul bertanya, "Akullu waladika nahlathu mithlu hadha?" Semua anakmu engkau berikan hadiah seperti ini? Qala la, tidak ya Rasul. Suruh minta diambil kembali. Dan diperintahkan kepada Nu'man untuk mengembalikan pemberian tersebut kepada ayahnya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyatakan, "Ittaqullah wa'dilu baina auladikum." Bertakwa kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Bahkan Rasulullah pun menyatakan, jadikan orang lain sebagai saksi atas hal ini, karena aku tidak mau menjadi saksi atas tindakan kezaliman. Berarti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi perbuatan memberi hadiah kepada satu anak tanpa anak yang lain dalam makna membeda-bedakan antara mereka, ini adalah tindak kezaliman. Wadzulmu zulumatun yawmal qiyamah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Namun kalau seandainya orang tua na'am memberikan kepada anaknya sesuatu yang memang dia butuhkan, tentunya makna adil itu yang harus kita pahami bahwa adil itu maknanya adalah wadhu'u syai fi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita punya anak yang sudah besar, mungkin sudah sekolah, kuliah atau mondok misalnya, dengan yang masih TK apalagi yang masih bayi, ya tentu tidak sama. Nah, pemberian kepada mereka, nah ini kamu buat SPP, ini uang jajan, ini uang transportasi. Nah, jangan kasih yang masih menyusu ini nak buat transportasi. Nah, ya apa namanya, transportasi kemana? Barakallahu fikum. Ya letakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, antum butuh nikah, fadal, nikah. Nah, dibutuhkan yang tentunya butuh banyak. Nah, uang panai kalau orang Sulawesi bilang, uang panai. Fa barakallahu fikum. Ini tentu bukan tindak kezaliman. Kemudian juga sikap kita kepada anak, sebagaimana sering kita ingatkan tentang sebuah faedah, bahwa al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Kita berbuat baik kepada anak-anak kita, sayang kepada mereka di satu saat. Di satu saat. Nah, ketika kita sudah tua, nah, usia senja, yang kita sangat membutuhkan perhatian dan bakti dari anak-anak kita, insyaAllah. Nah, dengan sebab tanggung jawab yang kita berikan. Sebagaimana pula kita berbakti kepada orang tua di satu waktu ketika kita sudah menjadi orang tua, pun Allah akan berikan balasan yang sama. Bahkan ada pula hak anak yang harus ditunaikan orang tua bahkan sebelum anak lahir. Nah, sampai dibahas para ulama. Hak sebelum anak itu lahir. Yaitu apa? Hak dicarikan calon ibu yang baik. Nah, kalau masih bujang, ya sudah carikan calon ibu yang baik. Kalau sudah menikah, nah, carikan pula ibu yang baik buat anak-anak yang sudah ada. Nah, disebutkan dari nasihat Abu Qilabah rahimahullahu ta'ala, al-birru la yabla, wal-dhabbu la yunsa, wal-dayyan la yamut, i'mal ma syi'ta, kama tadinu tudanu. Kebaikan itu tidak akan pernah usang. Dan perbuatan dosa tidak akan dilupakan. Akan tertulis dalam catatan Lauhul Mahfuz. Dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha memberi balasan atau pembuat perhitungan tidak pernah mati. Perbuatlah apa yang kamu ingin perbuat. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau berbuat, engkau pun akan diberikan balasan yang sama. Artinya, na'am yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah sudah tepat waktu isya. Yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.